Ayah saya bernama Abdurrahman dan dipanggil Pak Rahman. Apa yang harus saya lakukan setelah mengetahui bahwa Rahman tidak boleh digunakan sebagai nama panggilan? Ya, bagi orang-orang yang panggil Pak Rahman itu diperbaiki aja. Jangan dibilang Pak Rahman, bilang Pak Abdurrahman. Jelas ya? Itu cuma perlu diperbaiki aja. Lama-kelamaan insya Allah akan berubah menjadi baik.